Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih tetap di radio, siaran Radio Republik Indonesia untuk wilayah Medan dalam rangka acara penyejuk keimanan. Baiklah, kami dari tim Safir Azhar akan memulai kajian pada hari ini dengan memulai surat Al-Maidah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhriduhum minadh dhulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridwannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat ini adalah menunjukkan selama Allah yang memberikan hidayah, maka dia terlepas dari hawa nafsu yang berkaitan dengan mereka. Dengan demikian kita menjamin bahwa ajaran Islam tidak menurutkan hawa nafsu. Karena di sini sudah difirmankan Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu. Orang mana saja kalau seandainya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, artinya ittaba'a ridwanahu, mendapatkan ridhonya. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka harus jalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi larangannya mesti harus dijauhi bagi setiap orang yang ingin mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman pertama kali, yahdi bihillah. Di sini dilafazkan dengan fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari kalau di dalam segi balaghahnya dalam Al-Qur'an ini diterangkan bahwasanya menunjukkan perbuatan itu akan terus berlangsung selama hambanya itu, menunjukkan man situ siapa saja yang betul-betul ingin mencari ridhonya, ya harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang seperti inilah yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah langkah pertama yang akan membuat langkah kedua Allah akan berikan ke jalan keluar dari setiap kesulitan menuju kepada cahaya yang terang menerang atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau adalah orang berkata, Ustaz Perdana, bahwasanya saya ini alhamdulillah, kalau dia mengucapkan syukur kepada Allah, mengatakan bahwa saya alhamdulillah sudah diberi petunjuk. Begitu ya. Itu adalah perkataan bagus ketika dia memulai dengan ucapan alhamdulillah. Tapi kalau dia mengingkari atas nikmat Allah, bahwasanya dia diberikan petunjuk itu bukan karena Allah tapi karena memang mengikuti, karena memang kemampuannya, itulah orang yang salah. Artinya dia berbuat sesuatu menyampingkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti itulah yang akan dapat mengalami kehancuran. Karena apa? Setiap problema yang akan dihadapinya dan itu dia sukses berhasil, dia akan mengatakan ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Semuanya itu adalah sebetulnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang mengatakan bahwasanya aku ingin mencari ridho, aku ingin mendapatkan petunjuk, maka seharusnya aku harus menjalankan segala perintah Allah. Sehingga Allah akan memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar solusi setiap permasalahan yang ada di dunia menuju kepada cahaya terang menerang atas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti itulah yang Allah akan tunjuki kepada jalan yang lurus. Iya, yeah. Pak Jerol, ini menarik sebenarnya. Bercerita tentang petunjuk, ya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan Ustaz Fajrul, bahwa agama Islam ini secara khusus Al-Quran adalah berisi petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, yeah, kan? Iya, yeah. Petunjuk untuk kita melakukan kebaikan, untuk tidak melawan kepada orang tua, untuk berbuat baik kepada masyarakat, untuk senyum dan sebagainya. Begitu juga dengan di dalam sunnah. Tapi begini Ustaz Fajrul, kenapa manusia itu masih juga lebih rela atau lebih senang untuk mengikuti petunjuk yang lain daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti ini, saya kasih contoh. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia, jangan melakukan korupsi, ya kan? Itu kan petunjuk dari Allah. Jangan memakan harta yang bukan hak, ya. Tapi kenapa manusia masih juga tidak mengikuti petunjuk Allah? Ini kira-kira di mana salahnya, Ustaz Fajrul? Memang kalau yang namanya kita beriman kepada Allah itu memang selalu diuji keimanan kita itu. Artinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka orang kalau yang tidak dapat melakukan hal ini, maka akan tergelincir seperti terjadinya koruptor ataupun yang macam-macam yang lain-lainnya itu. Itu disebabkan apa? Disebabkan karena keimanannya itu masih dipertanyakan. Artinya keimanannya itu sangat tipis sehingga dia mudah melakukannya. Tapi kalau dia mengatakan hasilnya itu atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan, maka dia akan merasakan hal itu akan bisa ditarik suatu saat. Ya, begini Ustaz Fajrul, artinya begini, kita mempertanyakan kembali, kenapa manusia terkadang lebih suka mengikuti petunjuk lain, lebih suka dia petunjuk manusia atau malah petunjuk setan daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akibat dari apa Ustaz Fajrul? Tidak boleh korupsi, dia tetap juga korupsi. Berarti itu kan dia lebih suka mengikuti petunjuk setan daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang terjadi seperti itu memang sudah ada sebetulnya apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dari dulu yang namanya orang ingin berbuat baik itu tak banyak itu, Ustaz. Begitu, daripada orang atau banyak tantangan, bukan tak banyak, banyak tantangan. Artinya memang begitu gambaran umum, karena mungkin tak mau menerima tantangan begitu, maka mereka lebih banyak petunjuk yang baik itu tak banyak diikuti, karena banyak sekali tantangannya, banyak sekali terasa ikatannya, maka minta petunjuk yang lain. Sama seperti orang yang udah lama dia hidup menderita, dia mau minta petunjuk sama yang lain. Ya, ini kan kalau di TV itu, atau memang mungkin fakta di dalam kehidupan masyarakat, ketika ada orang yang rela untuk tirakat di kuburan untuk sekedar untuk mencari petunjuk hidup, sedangkan Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan apa yang harus dia lakukan dan apa yang terbaik untuk kehidupannya. Tapi susah-susah dia pergi ke kuburan, bertapa di situ sekian hari. Coba bayangkan, itu kan susah. Sedangkan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an itu tinggal baca, tinggal laksanakan, kan sudah mudah. Tapi lebih rela dia melakukan hal seperti itu. Bahkan tadi pagi ketika saya mendengar berita di TV itu, masih ada saja masyarakat yang percaya dengan ada orang yang mampu menggandakan uang. Ini kan, ya Allah, saya pikir betul-betul memang kondisi masyarakat kita ini sangat memprihatinkan. Percaya terhadap hal-hal mistis yang sebenarnya jauh daripada logika. Tapi itulah gambaran masyarakat. Artinya begitulah masyarakat. Saya kira mungkin ini saja penyebabnya, karena berangkat daripada kurangnya keyakinan terhadap hidayah Allah atau petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Al-Quran. Atau kurang meyakini itu, atau tak pernah merasakan nikmat Allah itu ada dalam dirinya itu sendiri. Merasa kekurangan. Merasa kekurangan. Jadi apa yang sudah didapatkannya di dalam dirinya itu merasa tidak ada. Jadi tak pernah merasakan. Jadi seakan-akan Allah itu ada nggak dalam diriku? Allah itu ada nggak melihat aku, memperhatikan aku? Padahal kesehatan saja sudah diberikan Allah, itu sudah merupakan nikmatnya. Yang paling bagus. Artinya ketika seseorang mampu merasakan betapa besar nikmat Allah pada dirinya, dia tidak akan pernah mencoba untuk mengingkari Allah, ya. Ketika seseorang tahu bahwasanya betapa besar nikmat mata sehingga dia mampu melihat, mampu berjalan dengan baik, dia akan syukuri itu dan tidak akan pernah mau untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kalau begitu Ustaz Fajrul, iya. Sebenarnya hidayah Allah itu itu Allah akan berikan kepada siapa saja. Ya. Sebenarnya bagaimana hidayah Allah ini Ustaz Fajrul? Apakah susah kita untuk memperolehnya? Tidak susah. Dia sudah cuman, ada atau belum Ustaz Fajrul? Dia sudah ada atau belum hidayah Allah ini? Hidayah Allah ini di mana sih sebenarnya? Itulah mungkin pertanyaannya. Di mana sih hidayah Allah ini? Hidayah Allah itu sudah ada sebelumnya. Sudah ada ya? Sudah ada. Kalau tidak, bagaimana anak bayi itu bisa merasakan lapar dengan dia menangis? Siapa yang menjadikan dia itu menangis kira-kira? Sehingga tahu dia cara yang mengasih taunya akan begitu. Subhanallah. Bagaimana dia meminum air asi itu? Kan tidak ada yang mengajak, kan insting. Iya. Jadi ada memang hidayah yang sudah Allah berikan, ada yang perlu dicari, yaitu dengan membaca kitab suci Al-Quran dan memahami hadis-hadis yang sudah digambarkan Rasulullah. Inilah artinya tentang hukum, supaya kita tidak memanipulasi atau mengklaim satu sama lainnya, kan begitu Ustaz? Ya, atau menurut Ustaz ada tambahan yang lain? Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan seperti ini, hidayah itu bukanlah sesuatu yang jangan digambarkan sebagai suatu hal yang sangat mistis saja. Misalnya dapat ilham dari langit baru itu dikatakan dengan hidayah. Tidak. Hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya, ada yang di dalam Al-Qur'an, inilah adalah mukjizat atau hidayah terbesar. Ada juga yang berada di sekeliling kita. Bahkan di dalam diri kita sendiri ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di sekeliling kita, matahari, bulan, bintang, pepohonan, semua itu adalah hidayah Allah. Kenapa? Kalau seseorang memperhatikan alam di sekitarnya dan kemudian sampai kepada kesimpulan bahwasanya ini adalah ciptaan yang maha besar dan maha agung, dan aku adalah sangat kecil di hadapan sang maha agung, itu adalah salah satu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala ta'qilun, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam diri kamu sendiri ada hidayah Allah, kenapa kamu tidak memikirkan? Seperti yang tadi, coba kalau kita perhatikan anak kecil, dia belum apa-apa, tahu dia menangis ketika dia lapar, itu kan adalah hidayah Allah. Di dalam diri kamu sendiri, pergerakan jantung, mata yang mampu melihat, tangan yang mampu bergerak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak usah cari hidayah jauh-jauh sampai ke kuburan. Tidak usah perlu cari hidayah itu harus 40 hari 40 malam semedi sehingga akhirnya salat bertinggalan, apapun tidak bisa dilakukan, tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala ada di sekitar kita. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan hidayah Allah itu bagaikan sinyal-sinyal di udara, ibarat radio, sinyal itu sudah ada, tinggal bagaimana kita memperkuat frekuensi radio kita untuk dapat mampu menerimanya. Memang masalah hidayah, orang menginginkan petunjuk gitu kan Ustaz, tapi caranya salah gitu. Padahal sudah jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan manittaba'a ridwanahu. Artinya siapa man ini kan untuk umum. Enggak ada istilahnya untuk golongan darah biru misalnya, enggak ada. Iya, betul. Artinya memang betul-betul ini diperuntukkan untuk siapa saja. Siapa saja. Siapa saja. Yang ingin mencari ridho Allah, laksanakan perintah Allah. Gitu. Ada petunjuk yang Allah berikan dari Al-Qur'an, laksanakan. Ini kalau ada orang yang menjalankan petunjuk selain Al-Quran dan Hadis, yang dan dia tidak membesarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah akan bukan saya yahdi bihillah, tapi yudillu bihillah. Iya. Artinya Allah akan sesatkan, kebalikannya begitu. Banyak orang-orang merasakan hal itu dapat membutuhi kehidupannya, tapi sebetulnya secara alami dia sudah terganggu kehidupannya itu. Artinya tidak sesuai dengan perintah Allah. Selama itu tidak sesuai dengan perintah Allah, Allah akan menyesatkan orang-orang tersebut. Jadi subul salam juga di sini diartikan adalah mendapatkan keselamatan jiwa diri bagi diri dia sendiri, keluarga, keselamatan jiwa dengan masyarakat, dengan umat, dengan alam, serta keselamatan jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menarik Ustaz Fajrul. Saya melihat seperti ini. Ketika kita bisa memahami ayat ke-16 dari surah Al-Maidah ini dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada keraguan di dalam hidup kita lagi. Kenapa? Yeah. Allah sudah menjelaskan, barang siapa yang mau mengikuti hidayahnya, yang Allah berikan hidayah kepada dirinya, maka orang itu akan dapat jalan keselamatan dan juga akan dapat kesuksesan di dalam kehidupannya. Siapapun yang ikut kepada manhaj Allah, siapapun yang melaksanakan aturan-aturan Allah, dia tidak akan pernah rugi. Salat seseorang, jangan pernah menganggap salat itu rugi, ya. Artinya habis waktu dan sebagainya, tidak. Allah akan berikan kebaikan kalau seorang melaksanakan salat. Allah akan berikan kebaikan kalau misalnya seseorang itu iya membantu orang lain. Dan Allah akan berikan kebaikan kalau misalnya seorang anak benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak membantah, tidak bercakap kasar kepada orang tua. Ini adalah hidayah Allah kepada kita, tuntunan Allah kepada kita, dan harus benar-benar kita yakini bahwa itu adalah jalan keselamatan dan kebaikan buat kita. Ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada generasi penerus kita, bahwa tidak akan pernah rugi ketika seseorang melaksanakan segala petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah salah satu tafsiran dari ayat yang mengatakan subulus salam. Subulus salam. Artinya ketika jiwa itu tentram dengan melaksanakan sholat, maka dirinya akan selamat. Selamat. Kan begitu. Begitu juga bagi keluarga dan kehidupan masyarakat, dan bagi ketentraman alam dan lingkungan yang kita tempati. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat meningkatkan keimanan kita. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.